Ada empat jenis rezeki. Ini saya kira sering beredar di WhatsApp grup-grup ini. Empat jenis rezeki. Satu, rezeki yang gak perlu dicari. Setiap orang pasti dapat. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak seekor hewan melata pun kecuali sudah disiapkan rezekinya. Ada serangga di dalam kontur-kontur bawah tanah itu, enggak karena mereka enggak perlu mata sebab tidak ada cahaya, dan mereka enggak perlu telinga sebab mereka berada di dalam tanah. Dia hidup tanpa penglihatan dan tanpa pendengaran. Hidup. Bahkan bisa membangun, kalau manusia ini kayak hotel begitu dengan berbintang yang sangat tinggi itu, apa levelnya itu. Dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai ada manusia mengatakan saya enggak punya rezeki karena saya enggak punya networking atau saya enggak punya modal, itu pengen nyolok matanya rasanya. Sebab ini mahal sekali. Sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis rezeki yang kedua adalah rezeki yang harus dicari. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan usahanya. Dan setiap yang dia usahakan, jangan khawatir, pasti akan dia lihat. Nah, ini jenis rezeki yang kedua. Nah, sayangnya cara kita menjalani hidup ini hanya di dua jenis ini sekolahannya. Padahal adalah rezeki jenis ketiga, dan yang paling hebat rezeki yang keempat. Apa itu jenis rezeki yang ketiga? More you give, more you get. Itu kata orang barat, Jawa Barat. Seberapa banyak yang kau berikan, maka banyak pula yang bakal kau dapat. Dalam konsep infak, sedekah, misalnya digambarkan di dalam Al-Baqarah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah dengan dua motif, ya. Motif pertama ingin mendapatkan ridho Allah dan ingin menancapkan kembali keyakinannya kepada Allah. Jadi sepertama untuk mendapatkan ridhonya, yang kedua menambah keteguhan jiwanya. Maka infak orang yang dengan dua motif tadi itu seperti orang yang berkebun, berinvestasi kebun di atas bukit. Kalau dua motif itu ada dalam jiwanya, pertama ingin mendapatkan ridho, yang kedua tathbitan min anfusihim, demi keteguhan jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mencukupkan itu menggambarkan bahwa orang ini seperti berkebun, berinvestasi kebun di atas sebuah bukit. Kalau banyak infaknya, maka seperti deras hujannya, dia tidak akan kebanjiran, sehingga stok airnya pun mencukupi dan panennya biasanya berlimpah. Tapi kalau hujan cuma gerimis pun cukup untuk melipat gandakan, dan yang pasti enggak akan kebanjiran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan li anfusihim kamatsali jannatin birabwah. Jadi ini jenis rezeki yang ketiga. Dia mendapatkan sesuatu dengan cara memberikan itu karena Allah dan demi keteguhan iman. Nah, yang hebat itu jenis rezeki yang keempat. Hafal dalilnya, sering didengar, tapi kurang sungguh-sungguh mengerjakannya. Apa itu yang paling tinggi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan-jalan keluar dari masalahnya, dan akan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak pernah dia duga dan tidak pernah bisa dia hitung.